ini ada informasi sayang. Iya, seberang. Informasi panitia sedekat laut Desa Kebloran. Yang pertama hari Sabtu tanggal 17 September 2016 ya. Jam 3 sore ada pertandingan bola voli putri ya. Antara Margo Suko dari Tuban Jawa Timur melawan Trangkil Pati Jawa Tengah. Tempatnya di depan Madrasah Kebloran ya. Terus yang kedua hari Minggu tanggal 18 September 2016 ada parade karnaval sedekah laut dilaksanakan jam 8 pagi ya. Atas partisipasi semua pihak disampaikan terima kasih. Koordinator karnaval Mas Sincang. Dan berikutnya ya. Kita sebut pemilik dari kapal mini yang mendukung okay. acara ini, para donatur, para big boss kita. Dan, dari KM Seger Mandiri Bapak Anto, KM Seger Baru Bapak Munjahid, KM Bayu Mandiri 3 Bapak Haji Masrukan, KM Bayu Mandiri 4 Bapak Raspani ya. KM Arta Jaya Bapak Haji Karno, KM Arta Jaya 1 Bapak Rasmi, KM Baru Mandiri Bapak Rondi, KM SK Baru Bapak Haji Sodikin, KM Bariklana Selamat Bapak Kamito Kanto ya. KM Citra Labib ada Bapak Wastono, KM Cinta Sejati Bapak Lasmuri, KM Putri Tunggal Bapak Sadam, KM Prawan Ayu Bapak Sumini, KM JM Harapan Bapak Sodikin, KM PW Kolil Bapak Kolil. Terima kasih. Mudah-mudahan the next di lain kesempatan Allah masih mempertemukan kita. Amin. Ya. Berikut ini 3 lagu semuanya adalah request. Ya. Yang sekarang juga dilantuni oleh Lilin Herlina Monata. Terima kasih. Thank you. Terima kasih sekali untuk semua atensi.